daripada syahr Dzulhijjah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka Rasulullah mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekafiran lagi. Sebagian kalian memenggal leher yang lainnya, kaum muslimin membunuh yang lainnya, membunuh sama kaum muslimin. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, kaum khawarij ini niatnya mungkin benar. Kita harus berantas kedoliman, kita harus amar ma'ruf nahi munkar, tapi caranya salah. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menteror kaum muslimin. Haulai humud dalun. Di antara mereka atau mereka itulah yang dikatakan dalun, golongan sesat. Minhumun nasara, di antaranya adalah nasara, wa kullu man 'abada Allah 'ala jahlin wa dalal. Nasrani dan seluruh aliran-aliran yang beribadah kepada Allah dengan kebodohan. Setiap ditanya kenapa kamu beribadah dengan cara seperti ini, bukan dalil yang diucapkan. Ini kan kayak-kayak sih. Barangkali saja sepertinya begitu. Dengan kebodohan, tanpa ilmu. Urusan jannah yang pasti, urusan neraka yang pasti, kenapa pakai sesuatu yang perkiraan? Jangan-jangan barangkali saja bisa mendekatkan diri, bukankah jalan menuju Roma itu banyak? Loh, jalan menuju jannah tidak sama dengan jalan menuju Roma. Jalan menuju jannah hanya satu, ngikut Rasulullah di jalan Rasul, enggak bisa jalan lain. Kaum sufi dengan ribuan tarekat sufi ya, bahkan mungkin lebih. Semuanya beralasan seperti itu. Jalan ke surga itu banyak. Kalau amalan banyak, iya. Walaupun kadang-kadang sebut jalan dengan subul as-salam. Tapi yang maksud adalah amalan dengan cara sedekah, dengan cara beribadah, dengan cara begini. Tapi kalau jalan ini hanya satu, siratal mustaqim hanya satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dengan satu dhamirnya, mufrad. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Tapi jalan sesat banyak. Wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan lain, nanti kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Ini jalan-jalan lain banyak. Tapi kalau jalan menuju jannah, jalan yang akan mendapatkan keridhaan Allah, hanya jalan Rasul yang telah dijalani oleh beliau alaihi salatu wassalam, diikuti oleh muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan ila yaumil qiyamah, dan diikuti di belakangnya oleh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Itulah jalan satu-satunya kepada Allah, menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sufi, kaum tarekat-tarekat ini, semuanya berdasarkan perkiraan dan kebodohan. Hampir semua kaum sufi ketika mereka beribadah dengan satu ibadah tidak berdasarkan dalil. Mereka bikin dan berlomba-lomba dengan bangga, saya punya zikir yang baru. Nanti bersaing dengan yang lain, dengan tarekat lain lagi. Oh, tarekat kami lebih hebat lagi zikirnya. Begini, selawat mereka bikin dengan berbagai macam selawat. Mereka tambah. Seakan-akan yang diajarkan Rasulullah kurang. Ini kurang banyak kalau selawatnya cuma sekian. Saya selawat yang sempurna seluruhnya sampai tidak tersisa selawat. Nah terus, apa bagian kita? Padahal Rasulullah mengatakan, man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan 10 salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan, ya Allah berilah salawat kepada Rasulullah seluruhnya sampai tidak tersisa salawat. Berilah rahmat kepada Rasulullah seluruhnya sampai tidak tersisa rahmat. Idan, doyaktal wasa. Kalau begitu kamu menyempitkan yang luas, bodoh. Ya. Karena bodoh memang. Ya. Jahil. Mempersempit yang luas. Dulu pernah terjadi pada orang yang bodoh dari kalangan Badui. Orang Badui dimaklumi bodoh mereka. Datang, gak ngerti ini untuk apa, dikira bukan masjid, kencing di masjid. Ketika para sahabat marah, kata Rasulullah, sebentar, da'u, biarkan dia. Setelah selesai, kasih tahu, ini adalah masjid. Tapi orang bodoh ini mau diajari. Ini bedanya dengan orang bodoh sufi. Diajari mau, ambil air, tuangkan. Diterangkan, ini masjid tidak boleh untuk kotoran-kotoran. Ini adalah untuk baca Quran, untuk sholat, untuk ibadah. kemudian dia melihat perbedaan Rasulullah SAW begitu sabarnya. Kau berbeda dengan yang lain. Allah maghfirli wa Muhammadan, wala takfir ma'ana ahadan. Ya Allah ampunilah aku dan Muhammad saja, jangan ampun yang lain. Karena bodoh. Diajari lagi oleh Rasulullah SAW. Izan doya'tal wasi'. Kalau begitu, kamu menyempitkan yang luas. Rahmat Allah luas, maghfirah Allah luas. Kalau kamu katakan, ya Allah ampunilah aku dan Muhammad, wala takfir ma'ana ahadan. Ampunilah aku dan Muhammad saja, jangan ampun yang lain seluruhnya. Berarti menyempitkan maghfirah Allah kan? Maghfirah Allah luas. Ini kebodohan dia yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, nurut. Tapi kaum sufi ini bodohnya berbeda. Dikasih tahu gak nurut. Bahwa kamu ini salawatnya salawat salah. Salawat bid'ah. Kamu menyempitkan yang luas. Bagaimana mungkin kamu katakan rahmat seluruhnya untuk Rasulullah sampai tidak tersisa? Kamu membatasi rahmat Allah. Kamu berharap rahmat Allah gak sih? Berharap. Lah kalau sudah habis bagaimana? Apa mungkin? Mustahil menyempitkan. Rahmat Allah itu luas. Tidak terbatas. Karena bikin sendiri, salah. Dan itu setiap tarekat punya salawat sendiri-sendiri. Salawat Qadiriyah, salawat Wahidiyah, salawat Naqsabandiyah, salawat apalagi. Semua tarekat punya masing-masing. Dan masing-masing punya cara beribadah khusus. Dan masing-masing punya cara bid'ah, yaitu meletakkan foto syekhnya, pimpinan tarekatnya, di depan ketika dia zikir. Depannya. Dengan apa? Dengan alasan tawassul kepada Allah, pada orang ini. Haulai jahalah. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sejenis dengan Nasrani yang menangis-nangis di gerejanya. Sufi pun menangis-nangis. Tapi jangan tertipu dengan tangisan buaya. Naam. Karena buaya itu ketika keluar air mata bukan nangis itu. Siap menerkam kamu. Sufi dalam keadaan nangis seperti itu. Tapi kalau kamu tertarik dengan dia, kamu tersesat bersamanya dan masuk ke dalam kesesatan yang berujung dengan neraka. Yang diancam dengan nar. Kulluhum finnar. Ketika ada seseorang anak tanya kepada bapaknya dari kalangan salaf. Wahai ayahku, aku melihat fulan ketika membaca Al-Quran menjerit-jerit, histeris, menangis dan kemudian pingsan. Terkagum-kagum anaknya dengan yang baca Quran tadi. Kata bapaknya, ai bunai, wahai anakku, jauhi dia. Jauhi dia. Kok disuruh jauhi? Ya. Jadi bukan tertarik dengan menangisnya, malah jauhi dia. Kenapa wahai ayahku? Para sahabat lebih tinggi imannya dari mereka, lebih hebat dan lebih jauh, lebih di atas kita. Tapi tidak lebih daripada apa yang dikatakan dalam Quran, wajilat qulubuhum, dan meneteskan air mata cukup. Tidak perlu dengan histeris-histeris menjerit-jerit seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, nangis saja harus ngikut sunnah. Nangis. Harus lihat bagaimana salafnya. Salaf sebatas itu, kalau lebih bukan malah bagus. Ada sesuatu padanya. Ada sesuatu yang salah di dalamnya. Kenapa kok sampai seperti itu? Kami, para sahabat, tidak lebih dari sekedar menangis dan bergetar hatinya. Seperti yang ada dalam Al-Quran. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah imannya. Atau sujud kepada Allah yabkun. Nangis, selesai. Tidak perlu jerit-jerit histeris seperti kaum sufi. Nah, kemudian ikhwan fillah na'azakumullah, tidak perlu pula dengan suara-suara yang nyaring, dikeraskan. Innakum la tad'una al-asamma wala al-ghaiba. Irba'u ala anfusikum. Tenang, tenang, tenang. Jangan menjerit-jerit. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Allah Maha mendengar. Dan Allah ada, bukan tidak ada. Ini ikhwanul fillah na'azakumullah, yang dikatakan dengan kaum yang dalun adalah kaum-kaum yang beribadah dengan kebodohan seperti Nasara, Khawarij, dan kaum tarekat-tarekat Sufiyah. Yustarat fi kulli amalin an yatawaffar fihi syartan. Kata Syaikh Fauzan selanjutnya, bahwa syarat untuk diterimanya satu amalan harus ada dua perkara. Pertama, keikhlasan kepada Allah. Mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Yang kedua, mutaba'atul rasul. Yang kedua, mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga kalaupun mereka mengaku ikhlas, kaum sufi ini tidak pengen kedudukan, ya. Nggak pengen kekayaan, bahkan ditinggalkan dunia oleh dia. Jadi kalau urusan ikhlasnya, mungkin ikhlas mereka. Apa yang diharapkan? Kedudukan tidak, kemasyhuran tidak, mau dunia, bahkan dunia ditinggalkan oleh mereka. Apa? Bahkan mereka makan seadanya kadang-kadang. Tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Berarti satu syarat belum cukup. Ikhlas harus diiringi dengan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau niat saja, ya tentunya kita akan katakan Nasoro juga niatnya baik. Apa sih Nasoro ketika mengatakan Allah memiliki anak? Niatnya apa? Membela Isa. Membela Nabi Isa alaihi salam. Maka tentunya kalau dia niatnya tok, ya tentunya nanti Nasrani pun akan dibenarkan karena niatnya baik. Yang penting kan niatnya. Yang penting niatnya dan amalannya. Hadis yang mengatakan Allah tidak melihat suarakum wala ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum, itu dalam riwayat yang sahih juga disebutkan dengan kalimat wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian, tidak melihat badan-badan dan muka-muka kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Kalau hatinya ikhlas dan amalannya benar sesuai dengan ajaran Rasulullah, akan diterima. Kalau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, ditolak. Itu kebid'ahan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Atau kalau mengikuti Rasul persis tapi ternyata tidak ikhlas, maka tidak diterima. Imma bisa jadi riya atau bisa jadi munafik. Ikut sholat bersama Nabi, ikut bersama Nabi kemanapun, tapi ternyata dia adalah munafik yang tidak niat untuk Allah sama sekali. Allah berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, ini keikhlasan, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan, falahu ajruhu 'inda rabbih, dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Rabb-nya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada bagi mereka rasa takut dan tidak ada bagi mereka kesedihan. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, menyerahkan atau menghadapkan wajah untuk Allah ini keikhlasan, dan ihsan, berbuat ihsan adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ihsan. Wallahu jalla wa ala amara bil ijtima' ala al-kitab wa sunnah. Maka Allah memerintahkan untuk kita bersatu, jangan bercerai-berai di atas Al-Qur'an dan sunnah. Dan Allah memerintahkan kita agar jangan berpecah belah, jangan berselisih kalau sudah ada dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan sunnah. Lima fil ijtima'i 'ala al-kitab wa sunnah min al-khair al-'ajil wal ajil. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar di dunia dan di akhirat untuk mereka-mereka yang bersatu di atas kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Walamma fit tafarruq min al-madar al-ajilah wal ajilah, dan karena perpecahan itu mengandung madarat dan kejelekan yang di dunia ini ataupun yang di akhirat. Di dunia perpecahan, pertikaian, permusuhan, dan itu tidak nikmat, madarat, dan di akhirat diancam dengan nar. Fal amru yahtaju ila ihtimamin syadid, maka perkaranya harus membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh, perhatian yang serius. Ketika kita menjalani Islam ini harus ingat prinsip tadi, harus tetap bersama jamaah kaum muslimin yang dulu, Muhajirin dan Ansar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan terus kita bersama kaum muslimin dengan penguasanya, jangan memberontak dan jangan menghalalkan darah mereka. Dan kemudian kita terus berjalan di atas sunnah sampai kalian mati dalam keadaan demikian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Tentunya di dalam perjalanannya pasti ada rintangan dan ujian. pasti akan ada ujian-ujian, karena keimanan itu tidak akan dibiarkan tanpa ujian. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diberi fitnah-fitnah, ujian-ujian? Jadi apa yang kita saksikan sekarang ini, fitnah-fitnah ini ujian. Rintangan-rintangan dan keberatan-keberatan ini adalah ujian yang harus kita lalui. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falyaklamanna Allahu alladhina sadaqu wa layaklamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Falyaklamanna Allahu alladhina sadaqu, maka pasti Allah akan tahu siapa yang benar-benar jujur imannya dan siapa yang dusta. Allah Maha tahu. Allah berikan ujian-ujian untuk membuktikan, lihat siapa mereka. Ketika berbaris mereka mengatakan amanna seluruhnya, di antara mereka ada munafikin, di antara mereka ada yang setengah-setengah, di antara mereka ada yang berpura-pura, enggak kelihatan karena semua sama mengatakan amanna. Tapi ada ujian di sana, satu demi satu berguguran dengan ujian-ujian itu, dengan fitnah-fitnah yang terjadi, maka terbukti mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah uji mereka yang sebelum mereka, maka pasti Allah akan mengetahui siapa yang sadaqu, siapa yang jujur imannya, maka seberat apapun rintangannya, bahkan konsekuensinya kematian sekalipun, dia akan tetap tegar istiqomah di atas sunnah. Ini jujur imannya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah pasti tahu siapa yang dusta, yang diberi ujian sedikit sudah mengatakan, waduh kalau begini saya tidak Islam-Islaman dah. Kalau begini berat, saya tidak bisa terima. Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang Isra dan Mi'raj, itu disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, ada orang yang sudah masuk Islam keluar lagi. Hah? Semalam ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha, mundur dia. Disebutkan ada yang murtad setelah Islam. Berarti tadinya setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh, berpura-pura atau tidak yakin, hanya sekedarnya, yang diistilahkan dalam Al-Quran, ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang ya'budullaha ala arharfin, beribadah di, pada Allah itu di ujungnya saja. Kalau mendapatkan kebaikan, itma'annu, mereka tenang. Kalau kau mendapatkan kejelekan, mundur. Inqalaba ala wajhi, berbalik dari wajahnya dan keluar, murtad dari Islam, menyimpang dari Islam, keluar dari sunnah, keluar dari ajaran Nabi. Ini orang-orang yang ya'budullaha ala harfin. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sungguh berbahaya, berdiri di pinggir jurang neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Sekarang sudah terjadi perpecahan, bagaimana kita mempersatukan lagi? Kalau mereka tidak bisa kembali kepada sunnah, ya sudah, berarti mereka yang memisahkan diri begitu. Berarti mereka yang memisahkan diri dari usul al-muslimin, dari intinya kaum muslimin, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka akan tetap berselisih. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah mereka diciptakan. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan telah tetap ucapan Allah, telah sempurna ucapan Allah, bahwa aku, kata Allah, akan penuhi neraka jahannam dari jin dan manusia. Jadi memang akan ada, dengan takdir dari Allah, akan ada orang yang sesat, akan ada yang menyimpang, akan ada yang seperti Yahudi, akan ada yang seperti Nasrani, akan ada yang terus bertikai, terus berpecah belah. Ini mereka, la yazaluna mukhtalifin, hanya yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau kita tidak bisa mempersatukan mereka karena mereka tidak mau, jangan dipaksa-paksakan. Jangan kemudian bikin sandiwara persatuan. Ayo kita pura-pura saja bersatulah. Pura-pura bersatu. Dalam satu organisasi, kita bikin organisasi besar yang mencakup atau mengayomi semua kelompok. Kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok Sufi, kelompok Qadariyah, kelompok Jabriyah, kelompok Mu'tazilah, semuanya satu dan semuanya sama. Saling tolong-menolong dan tidak saling salah-menyalahkan. Ayo kita bikin organisasi. Ternyata pura-pura. Loh, nyatanya beda. Kok dijatuhkan? Bagaimana mungkin? Maka ketika mereka berhasil mendapatkan satu kemenangan, mari kita terapkan syariat Islam. Iya, tapi dengan cara Syiah. Kata Sufi, jangan. Harus dengan tarekat Sufiyah Naqsyabandiyah. Oh, enggak bisa. Kata yang lainnya, kita harus terapkan dengan cara ini, dengan cara ini. Bertikai lagi mereka. Oh, itu namanya bukan persatuan. Sandiwara. Berpura-pura satu, padahal tidak satu. Masing-masing punya ambisi. Bahwa kami harus menjadikan seluruh mereka seperti kita. Begitu. Ini ikhwan fillah azakumullah yang akan terjadi kalau memaksakan. Kalau mereka tidak mau kembali kepada kitab dan sunnah, tidak mau kembali kepada ucapan Allah dan Rasulnya, tidak mau kembali mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansar, maka berarti mereka yang tidak mau dan mereka yang menyempal, kelompok-kelompok sempalan. Adapun illa man rahimah rabbuh adalah orang yang mengikuti Quran dan sunnah dengan pemahaman Muhajirin dan Ansar, dengan pemahaman salafnya, mereka berjalan di sana, insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan memang Allah akan penuhi neraka jahannam ini dari jin dan manusia. Jadi mesti ada orang yang kafir, orang yang sesat, orang yang menyimpang. La yahzunkal ladina yusari'una fil kufur. Jangan menyedihkan kamu. Adanya orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Fa husul hadha tafarruq wa hadha ikhtilaf ibtila'un min Allah. Maka munculnya perpecahan itu, terjadinya perselisihan pertikaian itu, berbeda-bedanya sekian macam aliran, itu adalah ibtila'un minallah, ujian dari Allah buat kita. Ujian dari Allah, siapa yang lulus, siapa yang tidak, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Wa illa fahuwa qadir subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah kehendaki untuk menyatukan, bisa. Kalau Allah kehendaki untuk menyatukan mereka seluruhnya, bisa bagi Allah. An yajma'uhum ala al-haq. Walau sya'allahu lajama'uhum ala al-huda. Kalau Allah kehendaki, Allah akan persatukan mereka di atas petunjuk. Kalau Allah kehendaki. Tapi nyatanya Allah menghendaki untuk terjadinya perpecahan. Untuk apa? Fitnatun wabtilaun. Ujian bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mengikuti Quran dan Sunnah, jangan sampai terbawa oleh mereka. Karena dalil mereka selalu hawa. Dalil mereka selalu syubhat, kekaburan-kekaburan, ketidakjelasan-ketidakjelasan. Tetapi yang jelas gamblang dari Quran dan Sunnah mereka tinggalkan. Sehingga kalau orang itu ikhlas karena Allah dan beramal selalu mencari dalil dan hujjah, niscaya orang ini akan selamat dari perpecahan tadi. Dan kemudian Syekh Shalal Fauzan menerangkan satu persatu kelompok-kelompok. Tapi kelihatannya waktunya habis. Disebutkan oleh beliau, kelompok yang pertama muncul adalah Qadariyah yang menentang takdir. Dan kemudian yang kedua Khawarij yang sudah kita singgung tadi, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga Syiah yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, yang mengaku pengikut Ahlul Bait, ternyata mereka terang-terangan menentang Ahlul Bait. Maka mereka lebih tepat dijuluki bukan dengan Syiah Ali, tapi dijuluki lebih tepat dengan Rafidhah. Karena mereka bukan pengikut Ahli, tapi mereka Rafidhah, para penolak Ahlul Bait, para pembangkang Ahlul Bait, para penentang Ali bin Abi Thalib, para penentang Hasan dan Hussein. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Jahmiyah, dan kemudian muncul firqah-firqah selanjutnya yang terpecah dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Di antaranya, bagaimana sebaiknya kita mengingatkan penyimpangan kebid'ahan yang terjadi atau yang dilakukan oleh kelompok pengajian yang ada di sekitar kita dan yang sekarang makin marak, supaya tidak timbul permusuhan. Tentunya yang namanya mengingatkan kepada umat dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya dengan dakwah, dengan menyatakan yang hak demikian, yang batil adalah demikian, dengan dalil dari kitab wa sunnah. Adapun kalimat terakhir, supaya tidak timbul permusuhan, ini yang perkara yang sulit dihindari, karena yang namanya ahlul bid'ah selalu bermusuhan dengan ahlul sunnah, dan ahlul sunnah selalu membenci ahlul bid'ah. Bahkan dijadikan oleh para ulama seperti ucapan Abu Uthman As-Sabuni, bahwa ciri-ciri ahlu sunnah adalah bencinya mereka kepada ahlul bid'ah. Dan ciri-ciri ahlul bid'ah, bencinya mereka, cacian mereka terhadap para ulama ahlu sunnah, ahlul hadis. Dan itu sejak dulu. Seperti kaum sufi. Karena kaum sufi itu selalu berbicaranya, jagalah hati, akhirnya, ketika melihat ahlul hadis yang mengoreksi hadis-hadis atau sanad hadis, bahwa ini rawi ini dhaif, rawi ini pendusta, rawi ini kadzab, itu dianggap oleh mereka merusak hati. Majlisnya ahlul hadis itu adalah majlis ghibah, tukang mencela orang, kerjaannya fulan dhaif, fulan kadzab, fulan pendusta, fulan tidak thiqah, tidak dipercaya, hadisnya dhaif. Itu dari dulu sufi menjuluki ahlul hadis dengan ahlul ghibah. Karena mereka tidak mau mengatakan begitu. Semua orang tidak boleh kita bicarakan kejelekannya. Jadi hadis semuanya sahih. Ya. Karena semua rawi-rawinya tidak boleh dijarah oleh mereka. Jadi namanya permusuhan, itu sudah sunnatullah yang akan terjadi. Sehingga dakwahilah mereka dengan hikmah, dengan ucapan yang jelas, dengan ilmu, dengan kalimat-kalimat yang berdasarkan dengan dalil, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bagaimana tentang tahlil pada 3 hari atau 7 hari orang yang mati? Menurut tradisi pada acara perkawinan itu dibolehkan apa ini? Selawat Nabi dan ternyata kitab-kitab tersebut dijual. Kitab apa maksudnya? Yang bertanya. Masalah tahlil sudah kita jawab di majelis ini juga dulu, bahwa itu adalah suatu kebid'ahan. Atau kebid'ahan kalau dikaitkan dengan kematian. Acara-acara 7 hari, 10 hari, 100 hari, dan seterusnya. Nah, adakah kaum khawarij di Indonesia? Banyak. Ya. Termasuk diantaranya LDII, ya. Jamus, Jamaah Muslimin. Ya. Kemudian, cuma karena mereka ini tidak pegang senjata, jadi cuma mengatakan kafir gitu aja. Ya. Dan tidak sah sholat di belakang kita. Mereka itu menganggap tidak sah. Dan kalaupun kita masuk di masjid mereka, mereka akan pel masjidnya karena najis. Begitu. Ini khawarij juga, ya. Cuma tidak pegang senjata. Khawarij yang pegang senjatanya seperti ya, yang ada di Aceh, GAM, ya, yang menghalalkan darah kaum muslimin, ya, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, atau yang ada di tempat lain dalam bentuk teroris-teroris. Itu khawarij semuanya. Nah, jika kita berada di sebuah majlis walimatun nikah misalnya, dan di sana dipimpin oleh kaum khawarij syiah, atau kaum sufi, bolehkah kita meninggalkan majlis tersebut? Diperintahkan untuk meninggalkan majlis tersebut. Jadi kata Imam Ahmad, walimatul urs sesungguhnya wajib untuk dihadiri. Tetapi kalau ada kemaksiatan di sana, maka gugur kewajibannya. Nah, apalagi kalau diajarkan atau diadakan perkara-perkara bid'ah di dalamnya, atau ucapan-ucapan bid'ah di dalamnya. Nah, mana lagi pertanyaan? Sini semua. perempuan tidak menikah, apakah termasuk tidak mengikuti sunnah Rasul? Perempuan itu nunggu dilamar. Jadi tidak menikahnya karena apa? Karena benci sunnah, dilamar enggak mau. Saya tidak mau nikah. Baru itu salah, menyelisihi sunnah. Sebab kalau sudah datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi, ini khitab kepada walinya, perempuan. Man tardawna dinahu, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya, fazawwiju, maka nikahkanlah. Kalau tidak, takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Nah, sehingga tidak menikah itu perlu ditanya kenapa. Ada yang tidak menikah karena belum sempat. Laki-laki misalnya tidak menikah. Ternyata karena memang belum sempat. Belum sempat menikah, belum mendapatkan yang cocok, atau alasan-alasan lain. Bukan tidak mau. Kalau tidak mau menikah, seperti satu kelompok dari tarekat Sufiyah yang mengharamkan dirinya untuk makan daging dan mengharamkan dirinya untuk menikah, nah ini Rahmaniyah yang jelas raghibah an sunnatir Rasul, membenci sunnah Rasul. Apakah LDI tersebut masuk neraka selama-lamanya? Apakah LDI kafir? Apakah Ikhwan dan Jamaah Tabligh termasuk ahlu sunnah? Kita katakan bahwa mereka adalah ahlu dalal, LDI adalah khawarij, maka kita sikapi seperti para ulama menyikapi khawarij, bahwa mereka adalah ahlu dalal yang harus kita hati-hati dari mereka. Begitu. Nah, kalau diancam dengan neraka, na'am. Karena disebutkan dengan jelas di dalam hadis Rasulullah SAW, kulluhum finnar illa wahidatun. Adapun kekal tidak kekalnya tergantung mereka apakah sudah sampai ke tingkat kafir atau belum. Karena semua kebid'ahan mengarah kepada kekufuran. Yang diistilahkan oleh para ulama, al-bid'ah baridul kufur. Kebid'ahan itu adalah jembatan menuju kekufuran. Jadi ada yang sudah sampai, ada yang belum. Sehingga ancamannya nar, biarkan saja seperti itu. Biarkan hadis-hadis tentang wa'id, ancaman ini biarkan sebagai ancaman. Biar manusia takut. Pokoknya diancam oleh Nabi dengan neraka. Entah kekal, entah tidak. Tergantung keadaannya apakah sudah kufur atau belum. Apakah Ikhwan dan Jamaah Tabligh termasuk Ahlu Sunnah? Bukan Ahlu Sunnah. Jamaah Tabligh itu terang-terangan menyatakan dirinya sebagai Sufi. Dan bukunya Fadha'il A'mal disebutkan dengan jelas di situ. Qala, berkata kaum Sufi, berkata tarekat Sufiyah, berkata syekh yang sudah derajatnya mencapai tingkat hakikat. Begitu. Yang pernah saya baca kalimat yang disebutkan di situ bahwa ada seorang pemuda yang sudah sampai di tingkat kasyaf. Tingkat kasyaf itu tingkatan orang yang wali yang sudah melihat yang gaib, katanya. Ini jelas-jelas sesat, bukan Ahlussunnah sama sekali. Dan disebutkan di situ bahwasanya pemuda ini kemudian didatangi oleh saya, oleh penulis. Saya cari orang itu, ternyata sedang menangis. Ditanya kenapa menangis, karena ibuku dalam neraka. Aku kesian, katanya. Maka di belakang dia, tidak sepengetahuan dia, di rumahku sendiri, aku kirimkan 70 ribu kali la ilaha illallah kepada ibunya. Ini di Fadhilil Amal, Fadhilil Zikir, la ilaha illallah. 70 ribu kali saya kirimkan kepada ibunya pemuda tadi. Besoknya saya temui pemuda tadi tersenyum, ceria. Saya tanyakan kepada dia, kenapa engkau tersenyum? Pemuda itu menjawab, ibuku diselamatkan dari api neraka. Dari kejadian ini, kita mendapatkan dua faedah, katanya. Satu, keutamaan 70 ribu kali la ilaha illallah yang menyelamatkan ibunya dari neraka. Dan yang kedua, bukti kalau pemuda itu betul-betul kasyaf, katanya. Apa ini ahlu sunnah? Ahlu dalal, bukan ahlu sunnah. Dia mengajak orang dari kemaksiatan untuk datang ke masjid, sampai di masjid dikasih kesesatan. Dan kesesatan ini lebih parah daripada minum khamr. Minum khamr itu maksiat, sedangkan ini adalah perkara bid'ah yang menyesatkan. Lebih mengerikan lagi dari kemaksiatan yang dikerjakan tadi. Nah, demikian pula Ikhwanul Muslimin, yang menyatukan segala macam firqah di dalamnya. Ikhwanul Muslimin berdiri di atas semua golongan. Maka dalamnya ada sufinya, ada syiahnya, ada khawarijnya, ada mu'tazilahnya. Nah, mohon penjelasan tentang makna ayat la yamassuhu illa al-mutahharun. Wallahu alam, yang saya dengar bahwa al-mutahharun di situ adalah malaikat, dan yang tidak menyentuhnya adalah, yang tidak disentuhnya adalah Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menghadapi suami yang ringan tangan pada anak yang sedang kesalahan si anak, bukan pada hal yang prinsip. Bila istri menegur selalu terjadi pertentangan karena suami merasa bahwa tindakannya benar. Di dalam masalah pendidikan anak, masalah sholat saja. Sholat ini yang paling penting. Diajarkan Rasulullah SAW untuk memerintahkan pada anak itu ketika umurnya 7 tahun. Perintahkan mereka untuk salat wahum abna'u sab'is sinin. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Wahum abna'u ashri sinin. Kalau mereka sudah 10 tahun, pukullah mereka. Ini sudah sampai dipukul itu 10 tahun ke atas. Kalau kurang dari itu, Rasulullah mengatakan hanya ajarkanlah atau perintahkanlah. Sehingga, wallahu ta'ala alam, mestinya kalau tidak sangat perlu, sangat prinsip, tidak perlu sampai memukul. Nanti akan mengurangi perkara-perkara yang baik pada anak tersebut. Di antaranya kepribadiannya, keberaniannya, jiwanya. Nanti dia akan kerdil. Kalau masih kecil sudah pukul-pukul-pukul terus, dia nanti akan menjadi orang yang penakut, minder, dan tidak berkembang pikirannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau sudah 10 tahun, disuruh sholat masih enggak mau, pukul. Itu pun pukulan yang ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak mencacati, tidak melukai, tidak mematahkan tulang. 6. Apakah Abu Mas'ud Lamongan dan semisalnya dengan yang semisal dengan dia yang katanya taubat dari hizbiyahnya Salafi atau Hizbi? Taubatnya saya tidak dengar sama sekali, wallahu alam. Jadi saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Yang jelas hukum asalnya dia adalah tadinya bersama kaum sururiyin, hizbiyin. Sedangkan taubatnya saya belum tahu sampai sekarang. Apakah firqah-firqah sekarang ini sudah mencapai 73 golongan yang semuanya di neraka kecuali satu di jannah, terutama di negara Indonesia? Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu. Yang jelas kelompok-kelompok ini sudah sangat bermacam ragam. Sudah banyak yang muncul di tengah-tengah kita, kelompok yang aneh-aneh. Banyak. Nah, apakah sudah sampai 73 ataupun belum, saya tidak mengerti. Ketika para sahabat disebutkan hadis tentang perpecahan umat menjadi 73, para sahabat bertanya, siapa yang selamat ya Rasulullah? Karena dengan tahu yang selamat, maka yang selain ini atau yang menyimpang dari ini berarti termasuk 73. Begitu saja. Yang selain jalan sunnah, yang selain jalan salaf, jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka berarti mereka di jalan bid'ah yang termasuk dalam salah satu dari 73 golongan tersebut. Apakah orang yang termasuk firqah bid'ah masih mendapatkan pula hak sebagai sesama muslim, seperti membalas salam, mensalati jenazahnya, menghadiri apa ini undangannya, dan lain-lain? Di antara mereka ada yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang sifatnya awam, ikut-ikutan. Yang ini justru orang-orang yang harus kita dakwahi, atau orang-orang yang harus atau masih butuh untuk kita sampaikan ilmu pada mereka. Tapi kalau ternyata mereka ini bukan sekedar orang awam yang ikut-ikutan, tapi tokohnya, penyebar kebid'ahan dan musuh sunnah, maka tidak perlu kita salam kepadanya, enggak perlu kita mensolati jenazahnya, enggak perlu kita hadir padanya. Sebagaimana ucapan Ibnu Huzaimah ketika menerangkan atau menyebutkan orang yang mengingkari sifat Allah, ulunya Allah, tingginya Allah di atas arsy-Nya. Dikatakan tidak perlu salam pada mereka, tidak perlu mensolati mereka, tidak perlu menengok kalau sakit, dan seterusnya. Tetapi kalau orang awamnya, kita hukumnya sebagai orang awam. Orang awamnya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. bagaimana tuntunan zikir ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah. Yang diajarkan adalah untuk memberikan salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun wa inna insyaAllah bikum lahiqun. Itu saja. Baik. Iya. Ada riwayat yang sahih tentang masalah itu, bahwa pembeda antara muslim dengan kafir adalah salah, begitu. Tarkus salah. Sehingga para ulama atau sebagian para ulama menyatakan bahwa ukuran seorang itu kafir atau pembeda antara Islam dengan kafir adalah meninggalkan salat. Sehingga meninggalkan salat itu hukumnya kafir. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Sebagian yang lain masih membagi. Meninggalkan salat karena apa dulu? Karena menentang salat kafir. Kalau masih meyakini itu wajib tapi masih malas-malasan, maka belum sampai pada kafir, begitu. Demikian ikhtilafnya para ulama. Sedangkan pernyataan itu tidak khusus, hadis itu tidak khusus, bukan sholat saja yang menunjukkan kafir. Kalau masih sholat berarti masih bukan begitu. Tapi ada kalimat yang lain seperti ucapan Abu Bakar Siddiq ketika memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Mereka masih sholat, tapi tidak mau bayar zakat. Beliau mengatakan, demi Allah aku tidak akan membedakan sholat dengan zakat. Karena disebutkan sholat dengan zakat selalu bersama-sama. Dan disebutkan pula ketika perintah Allah untuk memerangi orang-orang kafir dikecualikan dengan wa intabu, kalau mereka taubat, wa aqamus salah wa atuz zakah fakhallu sabilahum, kalau mereka taubat dari kekafirannya kemudian mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, maka dibiarkan mereka, artinya tidak diperangi. Jadi tetap setelah Islam masih dituntut sholat dengan zakat ini. Yang kata Ibn Taymiyah, dua ibadah ini ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Dua ibadah yang zahirah yang diperangi atasnya kalau mereka tidak mau mengerjakannya. Jadi walaupun dia mengaku muslimin, kalau belum sholat diperangi. Walaupun mereka sudah sholat tapi tidak membayar zakat, diperangi juga. Begitu. Sampai mau sholat dan zakat. Sebab kalau puasa dan yang lainnya sifatnya pribadi, dia ngaku puasa selesai. Kita tidak tahu di rumahnya makan atau tidak makan. Begitu. Nah, masalah sufi itu sesungguhnya berkembang dari awalnya atau asal-muasalnya adalah kelompok yang terkenal zuhudnya. Mereka masih ahlu sunnah. Tokoh-tokoh yang dulu seperti Fudail Ibn Iyad, Ibn Mubarak, dibanggakan oleh kaum sufi tentang zuhudnya mereka. Demikian pula beberapa tokoh lainnya yang disebut-sebut oleh kaum sufi sebagai tokoh sufi begitu. Padahal apa yang dijalankan oleh Fudail Ibn Iyad, Ibn Mubarak dan lain-lainnya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sufi-sufi sekarang. Jadi zuhud itu adalah lebih mengutamakan akhirat, tidak melupakan dunia. Tapi sufi yang sekarang katanya mementingkan akhirat tapi melupakan dunia. Sehingga mereka betul-betul amar ma'ruf nahi munkar pun mereka tidak laksanakan. Kalau kamu membantah dengan kalimat, tapi kan mereka khuruj fisabilillah untuk dakwah, itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Mereka punya prinsip. Dikatakan oleh mereka sendiri, diajarkan bahwa ilmu ada dua. Ilmu fadha'il dan ilmu masail, katanya. Ilmu masail itu apa yang halal, apa yang haram, apa yang sunnah, apa yang bid'ah, apa yang syirik, apa yang tauhid, itu masail. Kalau ilmu fadha'il adalah keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan zikir, keutamaan haji. Kata mereka, kalau kita bicara fadha'il, kita akan cocok kepada semua manusia, katanya. Karena semua muslimin salat, sehingga kita terangkan bagaimana keutamaan salat. Kita bicara tentang keutamaan zikir, semua muslimin berzikir. Kita bicarakan keutamaan puasa, semua muslimin puasa. Tapi kalau ini, jangan. Ilmu masail, kata dia. Kalau kita bicara masalah sunnah ini begini, yang bid'ah begini, nanti kita bermusuhan dengan muslimin. Nanti kita ribut, nanti hati kita jadi rusak. Jadi dipisah oleh dia. ilmu masail. Jadi sholatlah, sholatlah, sholatlah. Tidak pernah menerangkan sholatnya kayak apa. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah dalam sholat ini. Tidak diterangkan. Sholatlah, sholatlah, sholatlah. Keutamaannya ini, keutamaannya ini, keutamaannya ini. Puasalah, puasalah, puasalah. Keutamaannya ini, keutamaannya ini, keutamaannya, keutamaannya ini. Cara puasanya gimana? Mana yang sunnah, mana yang bid'ah? Itu ilmu masail. Masing-masing dengan ustaznya sendiri-sendiri aja lah. Tidak mau dia membahas ilmu masail. Ini menunjukkan kalau mereka tidak mau amar ma'ruf nahi munkar sejak zaman asal muasal munculnya penyimpangan sufi. Bukan di zamannya Ibn Mubarak atau Fudhal bin Iyad dan lain-lainnya. Jadi kaum sufi yang sekarang ada ini adalah jauh berbeda dengan tokoh-tokohnya. Dan tokoh-tokohnya pun sesungguhnya tidak menamakan dirinya sebagai sufi. Kadang-kadang dikenal sebagai zahid atau orang yang zuhud begitu. Atau ahlu zuhad dan sejenisnya. Yang dikaitkan dengan zuhudnya. Karena terkenal zuhudnya. Tapi masih zuhud yang di lingkup sunnah. Belum keluar sampai kepada kebid'ahan. Tapi kemudian diikuti oleh yang di belakangnya. Sampai bertambah jauh, bertambah jauh. Sampai mengarah kepada wahdatul wujud. Menyatunya Allah dengan diri. Manunggaling Gusti Kawulo. Mereka menyatakan dengan zikir yang banyak tadi itu mencapai tingkat sudah menyatunya Allah dengan dirinya. Sampai tingkat kasyaf, mengetahui yang gaib. Ini dari mana? Ini sama sekali bukan ajaran Islam. Nah, wallahu ta'ala alam. Wajib tapi dianjurkan. Nah, kalau sholat jamaah di belakang dia tetap sah. Kita tidak seperti Khawarij, tidak seperti LDII, tidak seperti Jamus, Jama Muslimin, tidak seperti apalagi. Kita sholat di belakang seorang yang menyimpang, kalau dia masih belum kafir, masih sah sholatnya. Seperti penguasa. Selama dia tidak kafir, masih tetap sah sebagai penguasa. Yang harus kita taati. Ya, kalau tidak sampai merusak aslu sholat, intinya sholat. Kalau inti sholatnya berkurang atau berubah, yang harusnya 4 rakaat jadi 10 rakaat, ya kita gak ikut. Tapi kalau kebinahannya adalah perkara yang terpisah dari sholat, yakni dia kemudian setelah sholat, ada zikir-zikir tambahan segala macam, ya kita selesai sholat pulang, selesai. Jadi ketika ditanyakan kepada Hasan al-Basri, apakah kita sholat di belakang ahlul bid'ah, beliau mengatakan, sholli wa alaihi bid'atuh. Sholatlah kamu, bid'ahnya mereka untuk mereka. Ini kalau dalam keadaan tidak ada masjid yang lebih bagus. Kalau ada masjid yang lebih baik, ya kita pilih masjid yang lebih baik. Masjid ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Syiah yang Rafidhah dikhawatirkan sudah sampai kafir, jangan. Karena mereka ini banyak kekufuran-kekufuran. Ini Syiah ini banyak yang pemikiran-pemikiran yang kufur banyak. Seperti keyakinan Quran tidak sempurna, masih ada Quran Fatimah. Seperti pengkafiran para sahabat, pencaci makian para sahabat itu juga kufur. Kemudian banyak. Sehingga kalau Syiah kita khawatir. Khawatir mereka sudah sampai kafir. Gitu. Bagaimana fatwa ulama terhadap Ulil Absar Abdullah? Ulama yang mana kenal Ulil Absar ini? Enggak dikenal oleh ulama-ulama kibar. Yang jelas ulama-ulama setempat saja sudah mengkafirkan dia, menghalalkan darahnya. Seperti ulama-ulama di Bandung. Siapa itu? Oh, Majelis Ulama di Bandung. Yes. Nyatanya memang dia ini ucapan-ucapannya ucapan-ucapan yang kufur. Na'udzubillah. Ya. Jaringan iblis la'natullah alaih. Pertanyaan lain. Orang yang dulu secara Al-Qaeda dengan? Membunuh kaum muslimin? Iya. Nyatanya bunuh kaum muslimin enggak? Di Irak bunuh kaum muslimin mereka? Iya. Maksud saya kan yang dibunuh kaum saya enggak paham. Kejadian-kejadian. Di mana bunuh diri? Di Irak. Yang dibunuh kaum muslimin? Bukan, maksudnya yang dibunuhnya Amerika apa muslimin? Ya sudah sama. Berarti kamu jawab sendiri. Berarti termasuk di dalamnya. Kalau yang mereka bunuh kaum muslimin, berarti termasuk di dalamnya. Dan itu dengan informasi dari kamu. Saya tidak tahu. Jadi, ikhwan fillah na'azakumullah, ada beberapa kelompok-kelompok, kelompok sempalan Islam, yang mereka memiliki prinsip seperti itu. Terang-terangan saja langsung pada pimpinannya yang banyak dikenal Osama bin Laden. Itu pernah datang ke Syekh Muqbil mengajak untuk memberontak, untuk memerangi pemerintah. Ketika ditolak, dia marah-marah. Marah-marah dan mencaci maki Syekh. Ini ciri-ciri kalau dia itu adalah khawarij. Dijawab kalau mereka itu masih muslimin. Pemerintah ini masih muslimin dengan kedzaliman yang ada, dengan penyimpangan yang ada, masih muslim. Masih tidak halal darahnya. Tapi dia memaksa. Inilah kelompok mereka. Jadi wallahu taala alam, saya tidak tahu kejadian-kejadian yang di sana di sini di Irak dan sebagainya. Yang saya tahu adalah bahwa pemikiran Osama bin Laden dan pengikutnya seperti itu. Kalau pemerintah itu tidak menerapkan syariat Islam, walaupun masih sholat, walaupun masih puasa, walaupun haji, tetap kafir oleh mereka dan halal darahnya. Ini grupnya mereka yang tercermin di Indonesia ini dari kelompok-kelompok jihadin yang ada, yang jihadnya selalu melawan pemerintah. Ketika melawan orang-orang Kristen Jambon malah enggak ikut. Nah, katanya ini latihan jihad. Nanti jihad sesungguhnya kalau kita melawan pemerintah untuk mendirikan negara Islam, katanya. Ini jelas pemikirannya pemikiran khawarij persis. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Jadi klaim tanpa bukti tidak bisa diterima. Iddi'a bi ghairi hujjah ghairu maqbul. Pengakuan saja tanpa bukti tidak bisa diterima. Kalau pengakuan diterima, niscaya Fir'aun pun mengakunya, mereka adalah akan membuat perbaikan. Ma aradna illal islah, katanya Fir'aun. Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan, kecuali perbaikan. Tapi apakah diterima pengakuan Fir'aun? Tidak diterima, karena kenyataannya adalah dia kufur kepada Allah, menentang Allah. Jadi jelas Fir'aun ala fil ardi durhaka, sombong di muka bumi dan berbuat kerusakan di muka bumi. Demikian pula pengakuan-pengakuan mereka, kelompok-kelompok itu, kalau kami juga pengikut Quran Sunnah, kami juga pengikut Quran Sunnah, had, mana buktinya? Begitu. Tanpa bukti tidak bisa diterima. Kalau mengatakan kami juga ahlu sunnah, taib, sekarang kita sampaikan kepada kamu bid'ahnya demokrasi. Oh, lari semua. Tidak bisa, sekarang ini kan. Oh, ya sudah cukup. Selesai. Sunnahnya siapa? Rasulullah SAW atau sahabat? Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali? Atau tabi'in? Mana? Tidak ada, berarti bid'ah. Begitu. Kemudian juga ketika mereka menyatakan dengan kalimat, nata'awan fima tafakna wa na'tadhi ba'duna ba'dan fima khtalafna. Kita saling kerjasama apa yang kita sepakati dan kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Jadi yang sama kita kerjasama, yang berbeda kita saling menghormati, memaklumi. Ini juga bertentangan 180 derajat dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menyatakan kalau ada perbedaan diajak kepada yang benar, yaitu disebutkan dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bukan memaklumi. Kata Syekh bin Baz dan kata para ulama bahwa kalimat ini kalau disebutkan secara am begini akan sesat, akan rusak. Kalau disebutkan secara am, pokoknya perbedaan kita hormat menghormati. Sehingga yang Sunni menghormati Syiah, yang Syiah menghormati Sunni, atau selain Syiah misalnya, yang Sufi menghormati Khawarij, yang Khawarij menghormati Mu'tazilah, Mu'tazilah menghormati begini, jangan saling bantah-membantah. Ini kalimatnya Ikhwanul Muslimin. Walaupun Hasan al-Banna mengaku bahwa kami mengikut salaf. Salafnya siapa? Yang seperti itu. Apakah salaf mengajarkan seperti itu kalau berbeda dihormati? Tidak. Syiah Khawarij tidak dihormati, malah diperangi, dibantah, disebutkan bantahan-bantahan pada mereka. Syiah tidak dibiarkan, diberantas. Qadariyah, Jahmiyah, dan seterusnya. Sampai Mu'tazilah Aqlaniyah dibantah oleh Ahlu Sunnah. Bukan dimaklumi atau dihormati. Kita saling hormat menghormati, tidak. Jadi prinsipnya Ikhwan ini runtuh karena tidak cocok dengan salafnya. Jadi pengakuan saja tidak bisa diterima. Kita harus betul-betul konsekuen. Kamu dan saya dan mereka semuanya, kita ajak sama-sama untuk mengikuti kitab sunnah dengan sungguh-sungguh. Kalau saya belum tahu sesuatu, kemudian ada yang berbeda dengan sunnah, kamu sampaikan. Bukankah ada hadis sahih demikian? Maka kita akan katakan, sami'na wa ta'ana. Kalau suatu saat sebaliknya, kamu belum tahu, saya sudah tahu. Kamu yang kamu kerjakan ini salah. Hadisnya enggak begitu, ini hadisnya demikian. Diterima, selesai. Jadi, setelah mereka sama-sama berniat untuk mengikuti kitab dan sunnah dengan apa yang dipahami oleh salaf, maka kemudian berjalan dengan tawassi bil haqqi wa tawassi bis sabri. Bukan dengan na'tazir ba'duna ba'dun fima talafna, bukan. Tapi dengan tawassi bil haqq, saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan sabar. Dan juga kita harus mendakwahkan semua yang hak ini kepada seluruh manusia. Adapun mereka mau terima atau tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kewajiban kita menyampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.